Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya pahala atau amalan apa yang bisa diperbuat oleh wanita yang pahalanya itu gede seperti Buya ceritakan di Atakwa, yaitu pahalanya orang tukang adzan, Buya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah pahala seorang wanita, masya Allah. Ada suatu ketika seorang wanita, ya Rasulullah, kami sering mendengar ada pahalanya laki-laki bisa adzan, perempuan tidak. Ada laki-laki jihad di jalan Allah, ya Rasulullah, tapi perempuan kok tidak suruh jihad, ini bagaimana ya Rasulullah? Kan perempuan yang pengen surga kan ya rindu, izinkan kami jihad. Tidak, dijawab oleh Rasulullah, jihadmu sederhana, masya Allah. Apa ya Rasulullah? Subhanallah, kasih sayang Nabi Muhammad kepada wanita. Jihadmu wahai wanita, mengabdi kepada anak-anakmu adalah seperti jihad di jalan Allah. Melayani suamimu adalah seperti jihad di jalan Allah. Loh kok enak semuanya? Laki-laki perang, taruhannya nyawa ini. Istri itu taruhannya kesenangan, masya Allah. Kurang apa? Gitu masih sering cemberut sama suaminya. Coba kau mengabdi kepada suamimu seperti jihad di jalan Allah, memandikan anakmu jihad. Fahamilah makna ini. Yang sudah buru menikah akan lebih tertunda, kurang motivasinya, kurang sadar akan makna kemuliaan. Mengabdimu kepada suamimu, lihat, adalah luar biasa. Ada seperti orang jihad di jalan Allah. Bahkan di saat engkau akan melahirkan, ketahuilah, melahirkan itu adalah memang taruhannya nyawa akan. Tapi kalau seandainya orang mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid, terhapus semua dosa-dosanya asalkan orang ini ahli iman Allah. Maka dari itu, karena itu kemuliaan, enggak ada orang yang bisa minta. Kalau ada orang minta, ya Allah matikan saya waktu melahirkan, belum tentu dikasih, coba. Enggak bisa, itu dipilih oleh Allah. Makanya lu ini pintu mati syahidnya banyak sekali. Melahirkan mati syahid. Seorang wanita melahirkan asalkan dia seorang muslim, di saat melahirkan mati, mati syahid. Ini kemuliaan-kemuliaan. Jadi semua amalan-amalan yang dilakukan laki-laki tidak bisa lakukan perempuan, diganti dengan itu semuanya. Dan ternyata diganti dengan keindahan. Memandikan anaknya di pagi hari, menyuapi anaknya, dan seterusnya. Ini seperti jihad di jalan Allah. Menyusui anaknya, ini adalah pahalanya seperti orang jihad di jalan Allah. Maka tingkatkan pengabdianmu, wahai para wanita, kepada suamimu, lihat. Kemudian di sisi lain, wahai para suami, jangan tertipu. Biarpun sahabat, apapun kau jihad di jalan Allah, kalau di rumahmu kau tidak indah, jihadmu tidak ada nilainya. Ada orang jihad hebat, perang dahsyat, tapi sampai di rumah gayanya kayak orang perang lagi. Ini model manusia yang keblinger ini. Nabi Muhammad itu bagaimana? Kalau sudah berada di medan laga, beliau gagah seperti tidak pernah kenal keindahan dan kemesraan. Tapi ternyata kalau Nabi Muhammad ketemu dengan istri dan anak-anak, beliau ternyata beliau begitu indah dan mesra seperti tidak pernah kenal peperangan. Nah, jadi di rumah harus baik, wahai para orang yang katanya suka jihad di jalan Allah. Kasih sayangilah istrimu, berlemah lembutlah dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Sudahlah. Biarpun selama ini mungkin ada berbicara tentang perjuangan, bagaimana berdakwah, membuat pesantren, membuat ini, kencang di luar. Tapi sampai di rumah, lihat keluargamu. Dan selalu kami sampaikan kepada siapapun yang berjuang dengan kami, wahai siapapun yang telah berjuang bersama kami, jangan lupa dan jangan terlena, nomor satukan keluargamu. Termasuk yang mencari duit kemanapun kau pergi, ingat, nomor satukan keluargamu. Dan setelah sampai di rumah, ingat, jadikan keluargamu itu untuk menomorsatukan dakwah kepada Allah. Rumusnya sederhana. Selagi kamu di luar dalam berjuang atau mencari rizki, nomor satukan keluarga. Dalam keadaan kau berjuang di luar, nomor satukan keluarga. Jangan sampai keluarga terlantar. Jangan sampai keluarga tidak mendapatkan senyum darimu. Jangan sampai keluarga tidak mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau sampai di rumah, tanamkan kepada anak-anakmu semuanya kesadaran untuk berjuang, untuk menomor satukan perjuangan, sehingga indah dalam hidup ini. Di saat di luar kau ingat keluarga, di saat di luar, di dalam keluarga engkau berbicara tentang perjuangan di luar. Oh, di luar masuk ke dalam, di dalam masuk keluar, indah. Inilah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Semoga semuanya bisa mengamalkan ini semuanya. Baik, ini saja insyaAllah. Baik.